terima suratmu nan lalu penuh sanjungan kata merayu syair dan pantun tersusun indah sayang bagaikan sabda fatwa pujangga. Suratmu yang itu bak pusaka yang sangat bermutu, walau kita tak pernah bersua sayang, cukup sudah tandamu setia. Pasti kelak kita akan berjumpa.